kebat lu mampah para kulewe. Sritra Sidumara Sapar Tomar Mawidu Pasar Durta Durjaya Citra Sarutra Citra Citra Gadat Lan Citra Yuda Citra Soma. Ngalit ngekengaban ngalit matnyatan pinang kairingku para kulewe. Lan tentara. Si kepedang tansir gada benih candra salimpung. Surat menghambal-hambal silokane pun lir sola berakiti. Salah harto sipun batu berakiti sirem jiga ngalit nas sirem dina batu panjang tanpa bilangan. Nemakan temakan lir bronong bitu. Di mana ngaliwat ke pangkampungan istu pada gempur nuteng apa pada nasurak menghambal-hambal istu daya pisan ramah sang sopan santuna. Malum pangagung anu tuna tina didikan sarakah agulku kalunguhan. Mertu alas manjing alas. Temahna anyok kasih ji tempat anu langka katinca ku jalma alas pati ngasala. Aya dua buta pencelmaan dewa petugasing hiang otipati. Ingih gesan ngahalangan kenapa maksudan para kurawa. Daya sana skala gordahalan kara kurte Edi aya naon sakang aduk naha dieu isuk-isuk ieu urang can mumuluknya nya nya can. Di mana mangnya sih? Ya, sih. Tadi ya sakeling urang ngawangkong. Ya. Urang ngobrol. Ya. Dan we aya nu ngaliwat mawa jereki. Ya. Gimana ya? Sasarina wayaki anu balik di pasar balanya. Benar. Antes menung ditiung anu. Ngais boboko gede, boboko syahid. Ya. Ngamplu, weh. Bari ngajing-jing kurupuk. Ya. Sebelah ngelek tahu. Ya. Tuturkan kusalakina mawaran catan. Ya. Bari ngaherot. Ya. Nen kan dia adi. Nyah aju. Ya. Nen, nomor seberapa bijilan aku cinta di. Wah, nyah. Yeah. ngobrol naon? Oh, kesal sewe, usur-usur. Boba bensin nya. Aya. Tangkal sisi lampi. Tangkal sisi lampi apa momo gararing murag dauna. Bobo aswanda abdi teh geuri. Bobo abdi teh geuri lamun kieu salamina geuni. Gening mata nyeri hati Mang Nanda, gening mata nyeri hati. Solasi di sisi kota made sukandi melapangkan sok deba walas asik kudu nyata sok mata tegenah pikir mangga rumah sok tegenah kana pikir di Cianjur seurap palajarami teu dipoekeun. buta-buta ingkang pada ngobrol di setengah awas berarti ngacar dia keharap di urang ngobrol. Ngobrol naon? Cing hok. Deh, cing hok. Lapar betul. Oh, sabar we heula. Yete poe Sabtunya. Ya. Bener. Ya, masa petu? Pan kamari Jumat. Jumat. Mangkukna kumis. Ya. Mangkukna pisan rewog. Eh. Rewog kan. Rewog mbok. Kapan mama rewog mah Salasa? Ya. Eh mama Salasa nya semen. Ha. Minum. Eh mama Senin mingat. Minggu. Ahad. Sabtu. Cenah Sabtu na Sabtu sarapan. Dewana ucin. Rikina niblat tikulon. Sato na caru. Nyaha. Si pacaru mun peting sengit kumeli. Jadi ningang di beuti Sabtu ngajodoh nyata ming Sabtu teh taneuh bumi. Naptuna salapan alus di poe ieu urang meunang rezeki mon. Ya aduh mudah-mudahan we. Aya rezeki milik ti kadim bagja ti kudrat. Milik sararea duaan. Cing sok dek ngobrol naon? Iya di. Urang ngalesu kalbu. Ngamu mulai hati supaya sadar hirup di alam dunia. Cicing dina tempat kosong, dina tengah-tengah. Kahayang, ka embung, ka wani, ka siun, ka ude, ka mual. Iya dunia tempat dua sifat antara untung rugi, benghar miskin, salah bener, eling poho, goreng jeng hade. Tuh. Ya, budak oge bisa ngomong gitu mah. Ya. Berang puting mah. Awewe jeng lalaki. Ya, dah ayat contoh. Budak oge bisa namun tes berang puting. Ya. Uing mah mentang ngaji anu kaharti ku pikir urang keur aya di mana de ka mana tos di mana mimitina ta ieu sabab uing ceuk kolot kiai mun teu salah manusia gelar di alam dunia digelarkeun ke bakal dirawatan di make jalan maut. Cenah aya sawareh nerangkeun urang lamun maot asal wujud urang asal tina aci bumi, aci cai, aci seuneu, aci angin. Teu make aci kawung. Henteu. Oh, pedah maneh ngomong tina sagala rupa aci we. Ta urang dina maot lamun seuneu kudu bisa mulangkeun kana seuneuna, lamun cai kudu bisa mulangkeun ka caina, lamun tina bumi kudu bisa mulangkeun kana bumina. Ta kumaha sarana hayang sampurna dina maot? Ya. Kabeh kapulangkeun. Ieu mah nu kapangih ku akang nya ieu. Lamun urang kudu mulangkeun sarta urang percaya kana keterangan wujud urang asa tina aci bumi, aci cai, aci seuneu, aci angin tuluy dina maot urang kudu mulangkeun. Memeh urang mulangkeun dina maot pikir-pikir heula ai maneh nginjeum basa deuk gubrag ka dunya ka cai. Sugan ka bumi teh nginjeum aci bumi. Hmm. Wing deuk gelar ka dunya engke dipulangkeun. Kungsi kitu. Nya hanja. Heeh, nah atuh jadi pikiran seuing. Ya nu kapangih ku Akang teuing batur da hiji jelema hiji pamangi 1000 jelema 1000 pamangi. Cek Akang mah ulah mikir jiro-jiro make jeung kudu mulangkeun ka bumi ka cai ka seuneu ka angin da teu nginjeum baheula oleh. Teu maksud-maksud acan gelar ka dunya. Inung bapa henteu nyieun. Ngan urang kudu sampurna. Naonana akhlakna kabeh. Aci bumi, aci cai, aci angin, aci seuneu disampurnakeun ku akhlakna, ku tekadna nu hade, ucapna nu hade, amalna nu hade, sakitu. Da maot mah rusak kabeh oge. Nu bener nu salah mah rangkot. Akan nun cacing wujud. Oh jadi teu kudu bangga-bangga. Entong maneh mah nu butek sakitu we. Ta eta kasimpulan ngaranna. Kawin jeung nanyakeun manusia digelarkeun di dunya ku kresna nu kawasa. Kawin deuk nanyakeun aya nu kawasa di mana pernahna jeung kumaha rupana? Jero maneh mah. Sabab lamun teu ka jero moal ka kucek. Pernah nak nu kawasa. Nu kawasa urang baca basana we heula nya. Sabab hiji basa, hiji harti, hiji tujuan. Nu ka eta basa rentetan. Mun aya di sapaneureun tilam. Mun aya samemeh awalan. Nu ka wasa, kasimpulan basa teh wasa. Ai wasa teh kamili kaduga kadada. Make ka jadi ka wasa. Nu kacinekan nuduhkeun, na nyinekeun. Jadi nu kawasa. Ieu basa nu kawasa di alam dunya ieu geus nyebar kabeh di masing-masing makhluk. Gerajing maneh ulin ka lautan, leukeun we tumpak kapal ka lautan da keung atuh. Sabab di dinya mah nu kawasana la laut, laut. Laut. Tapi di dieu aya deui basa manusia nu dimulyakeun anu mulyana manusia budi pamili akal pikiran rasa perasaan dijemarkeun lian ti makhluk sejen sakaj kumaha ngumpalna lautan, legana lautan, sagara oprak-aprakan, bisa dikawasa ku mulia na pangeran anu geus ngancik dina wujud. Dayana basa nu kawasa di jero cai. Naon? Lauk. Tutut. Buaya. Ngajan urang makhluk mulia moal bisa hirup di jero cai tanpa alat. Tapi eta lantaran lauk teu kawasa di darat, dikadaratkeun 5 menit paeh. Ayeuna nu kawasa makhluk gusti di langit. Papatong. Ya. Manuk. Heuh, kapan nu kawasa teh gusti? Hay gusti teh naon da loba gusti teh atuh. Di Bali gusti loba. Sabab gusti mah tilam gusti nu mana ieu teh maneh. Heuh gusti Allah. Tah eta mah nu kagunganna nu kawasa. Nu kagungan nu kawasa. Kabeh geus dikawasakeun makhluk pangeran. Maha Adam karuhun urang. Iblis nu baha. Malaikat kabeh diturunkeun ka dunya dina antara goib jeung nyata. Tempat eta geus kosong geus dipancenkeun ka manusia. Kapan dina ngaji oge pan kieu? anu perlu dikanyahokeun ku urang malaikat nu 10 kabehanana eta tugas pangeran tuh kawasa geus dipasrahkeun ka inya. Kira urang leukeun baca hiji-hijinya malaikat Jibril tukang nurunkeun wahyu jeung ilham ka manusia. Malaikat Izrail tukang nyabut nyawa. Malaikat Isrofil tukang niup songsong dina poe kiamat. Hay songsong ayeuna mah ditiupna ku Mang Murdasim jeung Bahrawi. Cing bener saha nu ayeuna? Nu ayeuna. Sabab malaikat Isrofil mah engke dina poe kiamat. Songsong engke. Nah ini nama Aki Murdasim jeung Bahrawi pek dina sideang di hareupeun hawu. Gelau-gelau Malaikat Minkai tukang nurunkeun rizki nyaeta hujan tiluhur di handap bumi sagala jadi. Coba kabeh kawasa geus diterapkeun ka makhluk pangeran. Iblis keur ngagoda dibere kagagahan jeung panjang umur. Malaikat demi ngajari ngaping manusia nu iman nu takwa nyata anak incu Adam. Turunkeun kabeh ta eta tempat kosong. Malaikat turun, Adam turun, iblis turun, eta kosong tempat. Kari eta tempat teh zat nu kagunganana. Naon? Weis. Anu aya mimiti teh aya tungtung. Naon? Allah asma sebutan. Aye jerona sebutan, moal aya di sebutan namun taya nyata. Ieu mantenna nu kagungan nyata jeung goib. Naon? Laesa jadi eueuh sasamana laesa kamislihi saeun. Coba deuk napalkeun sifat naon kanu eueuh contona di alam dunya. Balik deui kana tadi uing nanyakeun pernah nanu kawasa di mana? Tasih lain ulah poe kana hukum kapan tadi laesa dewek mau bisa nuduhkeun laesa teh eueuh keur conto eueuh sasamana lamun dituduhkeun ku dewek atuh sarua aya nu nyaruaan lamun kitu. Heh kapan kudu puguh tujuan? Baca, baca. Aya kudrat jeung irodat. Kudrat hartina kawasa, irodat kerasa cukup sakitu. Untung make jeung nanyakeun komo nyinekeun mah pernah nanu kawasa di anu ulu. Kabeh geus nyata kari maca. Ai itu mah da Allah eta sebutanana keur ciri kamantena nya eta ka ciri zat anu daya keur nyaruakeun. Ah poek, da beh teu poek mah kieu entong mikir kae nya teu beda ti kieu lamun maneh keur poek butuh caang. Anon poe eueuh bulan eueuh damar eueuh takeur poek ngayap jol we aya nu mawa patromak jobray we caang tincakeun ka tembung sanggeusna patromak deukeut maneh jug-jug terus we nenyo kaos lampu patromak deuk kumacing nya silo bakal silo leuwih poek tibatan tadi teu perlu urang make jeung mencerong we kaos lampu nu penting mah caangna. Tak kawasa kudrat ilodat pangeran teh geus caang di alam dunya caang na mangfaatkeun dina panon aya awas caang nu ngawaskeun jeung naon nu diawaskeun sakitu tempo hukum tuh dina katerangan aya sara aya masing-masing agama nu mana tempo eta pituduh minangka nama lampuna. Geus ayat saang nyampak karib prak urang gunakeun ku budi pamili akal pikiran anu tangtu. Jadi maneh ulah hayang pangih jeung nu kawasa kari ngajalankeun we pituduhna bener kitu salah kieu hak kieu batal kieu haram kitu batal kieu halal kieu tah kitu maneh mah teu loba pikiran mangpaatkeun we saangna di dunya beurang kasab usaha ulah ladang delik sakitu. Nu kawasa jiga kumaha? Alah sia beuki jero nanya teh ieu. Beuki poek ceuk aing tadi diceritakeun nu kawasa di laut, lauk. Nu kawasa di darat, manusia, sato anu ngan masing-masing sewang-sewang. Kera cirina galunggung tu aya kakawasaan pangeran dininya kagunganana jegur bitu. Coba. Saha nu mampu? Angin aya kawasana topan. Ya. Aya kejadian hiji tempat disapu angin. Ya. Bumi aya kawasana gempa bumi. Kabeh kaancikan kawasa. Eta nu kagunganana zat kersana Allah. Laisa kamislihi syai'un. Saha teh nu eueuh keur nyariwakeun? Heu saha? Kapan eueuh keur nyariwakeun si adek maksa wae kana barang anu eueuh pandena jeung nyasamakeun? Nyakutukeun ka zat kersana Allah musyrik murtad si hirup. Maka ieu mah Allah teh jiga urang jiga hurang gedena sagede munding. Nangali yeur maneh. Musyrik. Ngan wajib manusia nganyahokeun kana hukumna kalayan urang tapakur saha urang sabaraha urang naon urang sabab manusia rusia anjeuna anjeuna rusia manusia dalamun dieu di alam dunya doma wungkul kabeh moal aya nu nyebut Allah sabab doma mah teu bisa nyebut lapad Allah nu bisa nyebutkeun lapad Gusti Allah teh manusia kabeh ngan bisa nyebut kitu teh aya oborna aya rahasia di manusia anu leuwih aheng ditepakeun ka manusia kagunganna geura pek geura ngaji diri geura ngisi traga maca awak lamun manusia ngajina tuduh apungan sanggeusna maca tuluy henteu ngagarapkeun kana dirina ngagarapkeun dina wujudna poek ka akhiratna ge bakal poek mungkleng buta rata. Ya ayeuna mah di sakitu we ngobrol masaeutik-saeutik ye urang bakal aya jelema ngaliwat nya eta pancen urang tiap tolak ye jelema ku jalan kumaha we ku jalan kasar keur nyaniwara sabab najan maksa oge eta jelema lain jodohna kawin ka eta awewe urang ngastina teh ya ye pancen tugas urang dipimpinan ngir pimpinan sapratane pun uum kurawa anu dipimpin ku Resi Kumbayana Tiso Kalima. Angir, angir. Pula itu tingali awas, awas, awas. Buta, buta, buta lewang, awas, awas. Buta ulah deuk wani ganggu ka ulah mah jelema soleh, jelema sabar.